Halo, nama saya Agung. Saya Mika. Kami berasal dari kota Bandung. Pengalaman di live audition kemarin yang aku ingat, sama Mika ingat waktu Kang Arman sama Ariel bilang, mungkin sekali-sekali yang di rumah ataupun juri pengen denger juga Agung Sis, sekali-sekali ada lebih ada nadanya dikit, pasti akan seger dikit lah. Kalian harus membuat sebuah aransemen atau sebuah ide yang menarik. Entah yang tadi Ari bilang mungkin Agung ikut nyanyi, atau mungkin Mika yang ikut nge-rap. Terus aku juga berkesan pengalaman di live audition itu barengan Boy William nge-rap. Lawan live duel kita malam ini, aku gak nyangka banget itu adalah Iga Aswika. Memuja kamu seperti ku memuja dewa cinta. Anaknya baik, cantik, bagus, suaranya berkarakter. Dan malam ini kita gak takut, kita gak gentar. Insya Allah kita bisa melebihi presentasi Iga. Amin. Dan layar interaktif terangkat. Yes. Fantasize. I know you dig the way me sweat, the way me make my stride. Follow your feeling, baby girl, because it cannot be denied. Come check me in the night and make it good and ever fly. When I cook my friend, I sip and I go slip and I go slide. In other words, I'm for forget to get me certified. Don't give me the top, as long as time for ride. Yeah. Baby boy, what? Set on come my on, mind, put your hands up like this. Yes, dari keempat experts kita kan. Yes. Thank you, experts. Wow. Thank you, bro. Oke, okay, experts apakah sudah siap? Iya nih, coba silakan kau udah senyum-senyum Hai. Aja. Halo, Teoca. Agung dan Mika. Saya gak tahu ya dari awal tadi performance pertama, kedua, dan ketiga. Kalau saya lihat, kayaknya compared to previous, apa namanya, yang presentasi tadi. Yes. Kayaknya semuanya pada turun. Kayaknya hari ini pun kalau menurut aku Agung sama Mika gak kayak se-hype biasanya selepas gitu. Biasanya. Kenapa sih deg-degan atau apa gitu? Cerita, cerita. Aku kayak what happened? Kita di sini pada gosip gitu kenapa ya? Dengan gosip pada dengan deg-degan bahasanya ini. Mas Anang kenapa penuh dengan tekanan gitu ya Teh ya? Coba coba. Enggak, justru aku ngerasakan sama sekali enggak. Dia ini anak-anak. Kalau ini memang enggak tertekan, kalau ini enggak kayak tertekan. Kemarin kan Anang enggak? Enggak ada ya? Boleh ada, jawab pertanyaan Teteh ada apa? Kemarin kira-kira itu keren, lebih keren lagi dari keren ini. Maksud aku bukan cuman performance-nya Mika sama Agung, tapi yang dua tadi di awal juga kayak pada deg-degan kali ya hari ini. Mungkin penontonnya harus kasih semangat. Ya dong, ayo. Buat kontestannya biar dia pada deg-degan. 14, bisa dong. Harus sama lagi yang di atas, suaranya mana? Semangat. Nah, yes. Oke. Okay. Performance hari ini kalau menurut aku suka apa namanya Agung sama Mika yang menurut aku memang ya namanya juga udah tahu hati satu sama lain. Agung langsung sok imut gitu. Nggak pantas. Si Agung masih kena teromantis mana emang. Tak boleh terlalu manis. Tak boleh. Cuman kalau buat aku mungkin yang agak mengganggu sedikit buat aku adalah hari ini Mika kayaknya kurang asik nih bajunya. Kurang nyambung sama Agung. Sama Agung gitu. Kayaknya apa namanya mungkin untuk apalagi lagunya Beyonce gitu. Jadi yang, mungkin harus lebih apa ya. Casual. Ya lebih boom. Ya lah gimana pokoknya ya, gak kayak hari ini aja bajunya. Ya kan? Mungkin aku ngelihatnya memang si Mika gak lepas di gaya aja. Kayak mungkin juga ya mungkin karena gara-garanya kamu nyaman gak pakai baju begini? Ya, atau memang bajunya ya? Biasanya kamu gak begini bajunya? Iya kalau pakai celana panjang tuh kemarin kamu kayaknya bisa begitu. Kalau ini kalau keangkat takutnya keangkat. Ya kan? Jadi agak takut. Oh iya kayaknya gitu. Itu ya? Mungkin gitu ya Mika ya? Iya juga sih. Oke okay, next time mungkin harus disesuaikan aja baju sama lagunya dan juga kenyamanan kita ketika nyanyi gitu. Jangan sampai aduh mau begini tapi takutnya ini gitu. Oke. Mau begininya asik banget ya mau begini. Mika, enggak soalnya jangan banget sampai nanti di backstage ada orang mau kamu suruh show gitu di mana. Mbak manajernya. Terlalu drama. Terlalu rapi gak sih? Untuk lagu R&B. Tadi buru-buru teh habis arisan langsung kesini buat gitu. Oh, ini lebih parah. Mika sama Agung, kalau gue sih ya udah lihat kan yes ya. Karena emang saya senang. Tapi saya setuju dengan Ocha ada turun mungkin karena tegang atau gimana. Cuman ngasih challenge lagi aja kalau nanti misalnya kamu memang selanjutnya masuk lagi. Bisa ngecoba lagu Indonesia digituin. Dan lu bisa nge-rap. Indonesia plus Inggris gitu, jadi ada sebuah tantangan lagi ke depan. Diberikan tantangan ya. Okay. Jadi bukan lagu hip hop Indonesia atau rap Indonesia, tapi di gue pengennya malah misalnya lagu yang lagu hip hop diginiin, terus Agung punya Agung punya sebuah ide ngerapnya gimana Indonesia plus bahasa Inggris dan sebagainya. Lebih keren. Wow. Remix. Aku rada setuju sama Arman. Rada. Alhamdulillahirobbilalamin. Enggak gini gue. Mereka berdamai. Acara ini dilihat hampir seluruh Asia lihat mungkin acara ini. Kalau yang di YouTube seluruh dunia lihat acara ini. Of course. Iya kan? Iya dong, tepuk tangannya mana dong? Kok ragu-ragu banget ya? begini. Bahwa setiap orang Indonesia di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Sedang. Waduh. ini aku harus sampaikan. Ya aku harus sampaikan. Boleh. Undang-Undang Bahasa Indonesia bahwa setiap orang Indonesia itu harus bisa menjadi memiliki misi untuk memperkenalkan bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia. Oh iya. Itu setiap orang Indonesia di amanah undang-undang itu. Artinya kemampuan kalian yang bagus ini, kalau memang bisa membawakan lagu Indonesia, mungkin lagu hit luar negeri kamu combine dengan Indonesia jadi bagus, kan plusnya tinggi buat kamu. Oke. Okay. Gak hanya Korea aja yang bisa begitu, bahwa Indonesia lebih dari Korea. Setuju banget. Siapa anak? Ayo Agung, kamu punya kemampuan untuk membuat itu. Gung, soalnya gue tuh sirik Gung. Kenapa Brazil bisa dengan budaya Brazilnya mendunia? Kenapa Korea, misalnya Jepang ya, bisa. Artinya, jadi Indonesia juga pasti bisa. Setuju aku man, kali ini kamu cocok. Wey! Dia berpelukan. Tunggu. Berpelukannya belum, salamannya udah. Mas Anang, 3, 2, 1. Luar biasa. Akhirnya saudaranya dipertemukan. Akhirnya dari calon nomor 5 dan 6 akhirnya bersatu juga ya. Ini bukan debat yang kemarin ya? Bukan. Mohon maaf. Gak sampai 5, gak sampai 6. Santai, sampai 5, 6 ya. Yoi. Dan karena memang ini bukan debat apapun, jadi semua boleh bertepuk tangan dan berteriak. Boril belum. Ya, Boril. Pak Aril, tadi Pak Anang sudah memberikan pendapatnya. Pak Aril bagaimana? Ya, gak jauh beda. Memang yang kita lihat emang sama juga. Tadi ada mikir sedikit kurang lepas dan segala macamnya. Cuman ya intinya memang itu. Ini pertunjukan setiap kali performance akan melebih, apa, akan menuntut lebih baik daripada sebelumnya. Itu aja yang mesti ditanamkan. Berarti nextnya mesti lebih menarik, mesti lebih menantang. Itu sih kira-kira. Cuma gitu. Oke. Mesti lebih ini, kalau kata Teoca tadi, lebih gini gitu. Lebih lepas gitu ya. Langsung. Karena ada kemungkinan performer selanjutnya bisa saja melampaui 81%. Yes. Nah, kita lihat ya. Agung okay. Sama Mika punya kans untuk masuk ke final. Amin. Amin. Dibantu realisasikan kata-kata Mas Anang tadi ya. Dan sekarang ini kan mereka berdua. Asal yes. Bisa mengkombin atau membuat bahasa Indonesia atau lagu Indonesia menjadi asik seperti itu. Betul. Nggak, gua dukung Anang karena di Indonesia belum ada nih. Ya, lu yang duet, duo gini. Suami istri cewek lagi. Suami istri atau enggak terserah ya, tapi belum ada. Tapi ini yang suami istri. Enggak maksudnya, suami istri terserah lah. Ya. Suami istri, tapi yang duo begini, yes. Antara rap dan penyanyi yang satu kesatuan belum ada. Jadi lu bisa ada sebuah. Iya, tapi kita juga pengen tahu, mereka ini kan orang tua ya, couples. Suami istri, punya anak 3, oh my gosh. Ini gimana kalau misalnya ngobatin kangen? Nah aja maksudnya anak 2 aja udah, ini 3 gitu kan. Ngobatin kangen ke anak-anak gimana nih lagi? Lagi acara begini lagi kan? Gimana? Ngobatin kangennya, kalau misalnya kita gak ada kesempatan buat nelpon, kita kasih telpon, kita video call, terus kita lihat video, foto. Mereka, terus lihat video mereka lagi kasih bumerang, di Bandung. Gitu kan, blah, blah, blah, blah. Mas Agung yang film usia berapa sih? Yang satu Arvin itu 11 tahun. 11 tahun. Oh udah ngerti nge-vote ya? Udah ngerti nge-vote ya nak? Oke. Okay. Jadi katanya kita punya videonya loh kan? Mario. Kita kasih lihat langsung yuk untuk mengobati kangen orang tuanya yang lagi bekerja keras demi anak-anak mereka ini dah. Ayah, semangat ya. Ayah semangat ya. Yang satu pojok kanan atas sudah attitude banget. Mbak Mika. Iya. Kangen. Pasti ini haru pasti birunya. Kangen banget. Apalagi tapi, ibu ya. Apalagi ibu berasa banget ya. Enggak loh, ada bapak-bapak juga yang gunda gulana juga. Oh iya. Tuh yang sebelah situ tuh anggota DPR pergi-pergi mulu. Lucu ya. Kita pengen tahu dong kalau misalnya Mas Anang gimana yang ngobatin kangen. Mas Anang kalau kangen sama anak-anak biasanya gimana sih? Apa video call atau apa? Ya sama, ya, pakai video call. Video call dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar pasti ya? Pasti dong. Sebagai duta bahasa karena, Indonesia. Karena aku cinta bahasa Indonesia. Semua cinta bahasa Indonesia. Ada juga Kang Arman nih. Kang Arman bahasa apa? Sunda apa-apa? Kalau video callan juga dong. Sunin, Sunda Indonesia. Oh iya, Sunin. Ya udah, kalau gitu kita lihat aja kalau anak-anak mereka kayak gimana sih? Iya, Kang Arman. Ada enggak ya? Video sama anak-anak. Ada enggak ya? Iya. Halo Pak Kong Arman Maulana, ih yang semangat jadi expert judgesnya di Rising Star Indonesia di RCTI tentunya aku nontonin loh. Kenapa jadi emaknya ya? Jadi emaknya. Mohon maaf kita tadi mencari anaknya loh, emak ini. Anaknya udah sibuk, pergi sama teman-temannya, emaknya aja deh. Mamanya doang yang available. Si Nyai tetap ya nyari angle gitu. Nyari angle tetap. Biasa nyari angle. Kalau misalkan Mas Arma, ini apa Mas Anang? Mas Anang juga ada, liatin aja nih. Langsung kita aja kasih, kita Mas, langsung kaget. Kayak gimana nih wajah anakku? Mana anakku? Iya, aku ini penuh kumu. Lihat buka mati. Kedua pekopan untukmu. Tidak, ya. Lagi, Dil. Abu izin juga. Ibang, Ibang jago. Ayo maju, maju. Ayo maju. Ayo maju. Maju. Maju. Ayo maju. Maju. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo semangat. Melting moment, langsung tapi meleleh Mas hebat Anang ya. Keluarga Anang tuh hebat ya. Tadi bapaknya nyebut masalah pasal bahasa. Betul. Anaknya nyanyi Garuda Pancasila. Iya. Hebat loh Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat Anang. Aku pengen emang ngomong Anang Maulana mulu Iya. Anang Maulana. Nasionalisme. Memang benar-benar wakil rakyat yang sangat luar biasa sekali beliau satu ini Dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Mas Anang, ada yang ingin disampaikan mungkin? Itu yang ngajarin siapa tadi? Ayo Asik, maju. Pinter banget. Maju. Apa loh? Maju. Ya, aku sama dia. Sering berdua aku ajarin. Karena kalau gak dikenalin mulai sekarang kan, aku takut malah dia nanti malah hafal lagu orang lain. Keren. Aku, tanamkan kegarudaan di dadamu itu dari sedini mungkin, ya kan? Betul. Jadi tidak hanya lagu nasional, tapi hanya lagu papanya saja yang boleh dihafalkan oleh Arsy ya? Ya. Atau karya papanya itu saja yang boleh dihafalkan. Oke, kalau gitu. Kita kembali kepada kompetisi kita, Kak. Iya, oke. Kalau begitu, nih kita tepuk tangan sekali lagi yuk buat Agung dan juga Mika yang sudah mengumpulkan 81% ya. Good luck, good luck. Tunggu di belakang, good luck, berdoalah yang baik. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe Rising Star Indonesia untuk menyaksikan banyak sekali penampilan menarik dari para kontestannya. Dan kalau kamu pengen lebih banyak lagi video, kamu bisa klik see more. Jangan lupa juga untuk nge-likes dan juga untuk komen dan share di sosial media kamu. Bye-bye.